pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunnah rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, "Bapak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka enggak ngikuti sunnah rasul, mereka enggak cingkrang." Kata saya gini. Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kan? Kalau motong celana itu gampang kan? Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jinggok, cingkrang, wayang, biar ada tambahannya.